dinikahkan wanita yang sedang hamil. Wanita sedang hamil tidak boleh dinikahkan. Iddah. Seorang wanita meninggal dunia suaminya. Dia dalam keadaan hamil. Maka iddahnya sampai melahirkan. Seorang laki-laki mencerai seorang wanita. Jadi iddah itu adalah kalau orang wa'ulatul ahmali itu bagi orang-orang yang punya kandungan. Wa'ajalahunna iyadu'na hamlahunna. Jadi iddahnya adalah sampai lahir. Jika ada seorang wanita dicerai, maka masa iddahnya kalau dia hamil adalah sampai melahirkan. Sehingga betul dalam hal ini menikahkannya adalah tidak sah dan hukumnya haram karena wanita ini adalah dalam keadaan hamil. Tidak tahu apa yang ditanya malah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah sudah sering kami menceritakan. Hamil di luar nikah. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari zina, keluarga kita dari zina. Sudah waktu mau dijelaskan. Ini pertanyaan adalah orang hamil saja. Kalau orang hamil tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan kecuali rujuknya sang suami yang telah mencerainya. Suami mencerainya langsung saja rujuk itu sah. Adapun hamil di luar nikah, ini ceritanya panjang. Kemarin kita cerita di mana? Stasiun radio Ku pagi kemarin hamil. Sebelumnya juga begitu, sangat sering kami bercerita hukumnya menikahkan orang yang hamil di luar nikah. Yang jelas, ayo kita berdoa. Itu ada pembahasan panjang karena waktu. Boleh kalau mau ditanya esok. Terlalu sering ditanyakan. Akan tapi satu sisi, terlalu sering ditanyakan itu adalah karena terlalu sering terjadinya. Dan juga terlalu sering salahnya orang menyelesaikan masalah itu. Jadi ini perlu. Mohon diambil rekamannya besok ini. Ini kami jelaskan panjang lebar kemarin pagi kalau tidak salah. Cerita tentang itu. Barangkali yang mendesak ingin tahu. Kalau tidak insya Allah pertemuan lalu. Ini penting sekali pendidikan. Sehingga kalau kita menyikap menemukan orang hamil di luar nikah. Urusannya bukan urusan menikahkan terlebih dahulu. Urusannya mendidik agar dia tobat. Ada pun masalah pernikahan ini pembahasan lain lagi. Baik. Hati-hati urusan ini. Tanyakan kepada ahlinya. Kalau tidak tahu kita akan mencemarkan aib. Dosanya lebih gede. Menjadikan orang tidak bisa tobat. Tugas yang pertama adalah nutup aib orang tersebut. Sehingga tidak boleh ada orang tahu kalau dia hamil tidak punya suami. Makanya heran. Kalau ada satu kampung. Kalau ada di satu kampung ada orang hamil di luar nikah. Lah kok sak kampung tahu semua. Itu yang salah tokohnya. Yang salah kiainya. Langsung tutup poin. Kenapa kiainya tidak segera mengambil tangannya untuk diselamatkan, untuk disembunyikan agar orang tidak tahu. Kenapa masyarakat situ kok malah mencemarkan? Masyarakatnya rusak penggunjing semuanya. Sehingga di dalam Islam ada pendidikan yang indah. Kalau ada orang hamil di luar nikah, segera diajari untuk menutup aibnya. Agar dia mudah untuk tobat. Kemudian tidak menjadi perbincangan di kampung. Sehingga orang kampung dosa semua. Dan tidak ditiru oleh orang lain. Kembali kadang orang terhormat berzina. Maka orang yang di bawahnya akan berkata, oh itu aja istrinya ustaz, anaknya ustaz. Makanya ditutup ini harus. Nah, ini pendidikan khusus dalam urusan perzinaan ini. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari zina.